Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita kembali lagi di semester 2 ini masih dalam kitab Manhajus Salikin. Pada semester sebelumnya kita sudah sampai dari thaharah sampai haji. Kemudian untuk semester ini kita lanjutkan setelahnya, yaitu bab tentang hadyu, kurban dengan akikah. Jadi sembelihan, penyembelihan hewan itu yang ada yang termasuk ibadah, ada yang bukan termasuk ibadah, dan ada yang termasuk haram. Jadi sembelihan itu ada tiga hukum. Ada hukumnya, kalau ditinjau dari sisi hukum itu ada yang kita katakan ada yang wajib, sembelihan yang wajib, ada sembelihan yang sunnah, dan yang ketiga ada sembelihan yang haram, dan yang keempat ada sembelihan yang syirik. Nah, ini ada empat macam bentuk sembelihan. Itu kalau rincian ya, kalau kemarin ternyata sudah sampai hadir. Kemarin saya enggak masuk. Tapi karena bab hadyu sudah selesai, ini ada. Tapi kita lanjutkan kitabul buyu. Kita lanjutkan jual beli. Jual beli, sebagaimana kaidah mengatakan, al mu'amalatu takunu sahihatan jika tawaffarat syurut wa intafa'at al mawani'. Jual beli itu dikatakan benar, dikatakan sah apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Demikian juga dengan ibadah, ibadah itu baru bisa dikatakan sah apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalang penghalangnya. Maka jual beli yang harus kita ketahui di situ adalah apa? Yang berkaitan dengan syarat, berkaitan dengan penghalang. Walaupun secara umum saya sudah nyampaikan bahwa yang namanya fikih, paling tidak antum harus tahu minimal ada berapa? 10 ya kan. Jual beli, nanti antum harus tahu pengertian jual beli. Kemudian nanti yang kedua berkaitan dengan usaha-usaha yang utama. Nanti kemudian yang ketiga berkaitan dengan anjuran untuk kemudian memudahkan orang lain dalam jual beli. Kemudian nanti yang keempat berkaitan dengan syarat-syarat jual beli. Kemudian berkaitan dengan rukun jual beli, berkaitan dengan penghalang-penghalang jual beli, nanti berkaitan dengan pembatal-pembatal jual beli, kemudian termasuk mana saja jual beli yang terlarang. Nah, ini paling tidak minimal itu yang kita bicarakan. Adapun yang di sini itu tidak terlalu banyak, dia hanya berbicara tentang syarat. Nah, karena syarat ini berarti kalau tidak terpenuhi syaratnya maka jual beli itu tidak sah. Tapi adapun syarat jual beli, syarat-syarat jual beli artinya apa? Kalau kemudian dalil pensyariatan jual beli, dia sebutkan dalil pensyariatan jual beli adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah mengharamkan Itu dalil pensyariatan jual jual beli itu dari Al-Qur'an. Adapun dari As-Sunnah banyak sekali. Demikian juga al-aslu fil asyai adalah libah. Hukum asal jual beli itu adalah halal. Sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa jual beli itu adalah haram. Selama tidak ada dalil yang menyatakan haramnya jual beli, maka kembalikan ke hukum aslinya bahwa itu adalah apa? Boleh atau halal. Tapi ini dalil, semua dalil tentang apa? Pensyariatan jual jual beli. Kemudian juga jual beli itu tidak ada batasan. Jual beli apa saja itu adalah boleh. Sampai datang dalil yang menyatakan bahwa ini adalah diharamkan, ini adalah dilarang. Baik itu secara zat maupun secara akad maupun secara harga. Karena jual beli itu kan kaitannya kepada tiga. Ada tiga rukun jual beli. Yang pertama adalah apa? Akad-akadnya. Nah, nanti akadnya ada akad yang haram, ada akad yang syar'i. Kemudian nanti kaitannya dengan harga, harganya itu jelas atau tidak. Kemudian yang keempat kaitannya dengan yang melakukan akad, ya kan, antara penjual dengan pembeli. Ada penjualnya kok tidak ada pembelinya, tidak disebut jual beli. Ada pembeli tidak ada penjual, tidak disebut jual jual beli, ya kan. Nah, ada barang, kemudian ada barang dititipkan harganya sekian, datang orang nitip uang ngasih di situ, itu jual beli. Karena walaupun tidak ada orangnya, nah, tapi di situ adalah apa namanya bai' al-mu'ata. Taip, jadi kita katakan apa saja yang dibolehkan, apa saja yang diperjualbelikan itu adalah boleh. Jadi tidak ada batasan barang apa saja itu silahkan. Mau itu barang impor, barang lokal maupun dari mana saja, dan jenis apapun barang itu adalah boleh. Sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa ini tidak boleh. Nah, yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui itu adalah apa? Apa saja yang dilarang oleh syariat. Adapun syarat-syarat jual beli, kita lihat yang pertama di nomor 312. Nah, syarat yang pertama dari jual beli adalah antara dimingkum ayyakuna ar-ridho, bahwa jual beli itu harus ada ridho, harus ada keridhaan di antara penjual dan pembeli. Itu syarat yang pertama. Kalau ridho antara penjual dengan pembeli itu adalah apa? Itu syarat. Maka tidak ada yang haram jual beli itu adalah kalau ada paksaan. Pembeli dipaksa untuk membeli, penjual dipaksa untuk menjual barangnya. Itu gak boleh, ya kan? Datang pembeli bawa golok, kamu harus jual barang ini sama saya sekian. Nah, penjualnya gak bisa apa-apa, ya kan? Kalau dia tidak ngasih harganya, nyawanya melayang. Maka ini juga adalah apa? Ini termasuk jual beli yang haram. Kenapa? Karena tidak ada ridho. Demikian juga penjual mengatakan kamu harus beli barang ini. Kenapa? Karena kamu sudah sentuh. Ya kan? Menyentuh barang ini sudah harus membeli. Nah, ini adalah dipaksa. Nah, ini termasuk jual beli yang haram. Jadi jual beli itu harus ada ridho. Jadi ridho antara penjual dengan pembeli. Dalilnya adalah illa antakuna tijaratan antara diminkum. Jadi antarodin ngaminkum dalam surah An-Nisa 29. Taib, syarat yang kedua dari jual beli adalah alla yakuna fiha gharar wa jahala. Jual beli itu tidak boleh ada gharar, tidak boleh ada jahala. Gharar itu tidak boleh ada apa namanya tipuan atau jahala atau ketidaktahuan, tidak jelas. Jadi jual beli itu tidak, syaratnya itu harus jelas. Tidak boleh ada goror dan ada jahala. Artinya ketidak ada jelasan. Ketidakjelasan itu kan ada tiga. Ketidakjelasan apa? Akad, ketidakjelasan harga, dan ketidakjelasan barang. Jadi ini tidak boleh. Tidak boleh ada goror, tidak boleh ada jahala. Seperti misalnya apa? Saya jual dua buku saya di rumah. Ini boleh apa tidak? Ini enggak boleh, termasuk jual beli yang haram. Kenapa? Karena goror, tidak tahu dua buku yang mana yang mau dijual. Ya kan? Antum pengennya buku ini tapi ternyata itu bukan itu yang saya jual. Kenapa? Karena tidak jelas. Saya jual dua motor saya. Orang tidak jelas motor mana yang mau dijual, itu termasuk apa? Jual beli yang gharar. Atau misalnya saya mau jual ayam saya. Nah, ayam saya tapi sudah 3 hari ini kabur. Iya kan? Belum kembali. Ini termasuk jual beli gharar, tidak jelas, iya kan? Atau saya jual kacang di dalam tanah. Saya jual kacang di dalam tanah. Berapa hasilnya, berapa kilo, berapa ini kan enggak jelas, iya kan? Itu termasuk tidak jelas. Ini adalah termasuk barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW, naha an bai'i al-gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli gharar. Gharar artinya apa tadi? Tidak jelas. Jadi gharar itu tidak jelas. Tidak jelas dari sisi barang, harga maupun dari sisi akadnya. Itu tidak jelas. Termasuk di dalamnya sebagaimana contoh 315 itu di nomor 315, yaitu yang pertama adalah bai al-abid, jual beli budak yang lari. Saya jual budak saya, harganya sekian, 10 dirham. Iya kan? Tapi apa? Dia kabur seminggu yang lalu. Ini termasuk gharar. Kenapa? Karena tidak bisa ditangkap. Enggak bisa. Kalau bisa ditangkap kemudian diperjualbelikan boleh, tapi kalau tidak bisa ditangkap maka itu adalah apa? Jual beli budak yang lari. Itu adalah termasuk gharar. Kemudian contoh yang kedua, ayyakula bi'tuka ihdas silataini, atau saya jual dua barang saya ini. Saya jual salah satu dari dua motor saya. Nah, ini salah satu dari dua motor. Motor mana yang mau dijual? Iya kan? Kan enggak jelas, iya kan? Nah, ini termasuk jual beli gharar karena tidak jelas. Contoh yang ketiga, au bimikdar mata bulugul hasad minal ardi, atau apa, saya jual tanah ini sepanjang lemparan batu yang kamu lemparkan, atau pembeli mengatakan saya akan beli tanah ini sejauh lemparan saya sekian. Ini adalah termasuk gharar. Kenapa? Karena tidak jelas. Tidak jelas apa berapa harga per meternya, berapa lemparannya, nanti berapa. Kemudian harganya juga sudah ditetapkan sekian. Ini termasuk jual beli gharar. Kenapa? Karena tidak jelas. Jadi menjual barang yang kita katakan adalah apa, sejauh lemparan batunya. Atau kemudian apa? Saya akan menjual apa yang dipikul oleh budak itu. Saya akan menjual barang yang dipikul oleh budak itu. Berapa timbangannya, berapa beratnya, berapa ininya, kan tidak jelas. Itu termasuk dalam kategori gharar. Masuk dalam kategori gharar. Kenapa? Karena tidak jelas berapa barang yang diperjualbelikannya. Atau au syajaratahu, atau saya akan menjual buah yang ada di pohon itu. Nah, itu termasuk jual beli gharar. Maka nanti sistem tebas itu termasuk sistem gharar. Sistem tebas, menjual buah di atas pohon. Kan banyak orang jual, ini rambutan saya jual satu pohon 150.000. Buahnya lebat, 150.000 saya jual satu pohon. Ini gharar. Boleh enggak beli seperti ini? Enggak boleh. Kenapa? Karena tidak jelas. Ya kan? 150.000 itu antum tahu berapa kilo yang antum dapatkan dari pohon rambutan ini, kan enggak jelas. Ya kan? Atau misalnya saya jual kurma yang masih di atas pohon, itu enggak jelas. Berapa kilo kurma di atas pohon itu kan tidak ada kejelasan. Ini termasuk jual beli gharar. Kenapa? Karena tidak tahu berapa berat. Nah, dan berapa nanti ketika saya panen, apakah saya bisa panen itu sesuai dengan yang saya inginkan? Tidak. Kemudian atau jual beli ma fi batnil hamil, atau menjual apa yang masih di dalam janin, yang masih di dalam perut. Saya jual kambing yang ada di dalam perut kambing ini. Nanti yang lain mengatakan saya inden kambing dari anak-anak dari kambing itu. Ya kan? Nanti ada lagi yang pesan, nanti saya pesan anak yang ketiga dari anak dari anak dari anak dari anak kambing itu. Nah, ini adalah apa? Termasuk kita katakan adalah bai' al-gharar. Kenapa? Karena tidak tahu, tidak jelas. Tidak jelasnya di mana, apakah dia bisa hidup atau tidak ketika dia lahir, atau dia harganya itu kan tidak tahu apakah ketika dia lahir itu harganya sama dengan harga yang sebelumnya. Itu kan tidak tahu, tidak jelas. Maka ini termasuk jual beli gharar. Dan masih banyak lagi contoh-contoh jual beli gharar. Nanti kita akan misalnya apa namanya ini masuk dalam kategori jual beli gharar. Itu syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu adalah apa? Tidak boleh ada gharar. Tidak boleh ada jahal, tidak boleh dalam jual beli itu harus jelas. Harus jelas harganya, harus jelas barangnya, harus jelas akadnya. Itu harus jelas. Maka jual beli gharar itu tidak termasuk jual beli yang diharamkan. Kemudian syarat yang ketiga dari jual beli, ayyakunal aqidu malikan lisyai' au ma'dhunan. Jadi syarat jual beli itu harus pemilik. Harus pemilik atau yang diberi izin sebagai pemilik. Itu adalah apa? Ini syaratnya. Misalnya apa? Dia menjual barang yang bukan miliknya, maka itu adalah haram. Termasuk jual beli yang tidak sah. Ya kan? Tahu-tahu dia datang ini rumah, dia foto rumah. Nah, rumah dia foto, kemudian dia masukkan OLX, ada rumah dijual harga sekian. Ya kan? Padahal itu rumah orang lain yang dia foto, kemudian dia jual. Itu enggak boleh. Ya kan? Ini termasuk jual beli yang diharamkan. Kenapa? Karena bukan pemilik. Ya kan? Dia menjual, ada motor pinjaman, dia pinjam motor, kemudian dia jual. Sangka jual belinya ini tidak sah. Kenapa? Karena bukan miliknya dia jual. Motor pinjaman dia jual. Ya kan? Ini termasuk jual beli yang diharamkan. Kenapa? Karena bukan pemilik. Atau kemudian pemilik atau ma'dzun. Atau orang yang diberi izin. Ya kan? Seperti karyawan. Karyawan itu kalau menjual barang, sangka jual belinya. Karyawan jual barang, sah nggak jual belinya? Sah. Kenapa? Karena dia diberi izin oleh pemilik, ya kan? Diberi izin oleh pemilik bahwa dia berhak untuk menjual. Ya kan? Harganya misalnya antum bayar seorang karyawan, sudah karyawan itu dia menjual barang apa saja yang ada di toko antum, nah itu seolah-olah dia sebagai pemilik, dia menjual barang dan dia sebagai karyawan dan itu adalah termasuk dibolehkan. Dengan syarat orang yang diberi izin itu adalah harus apa? Balighun rasyid. Harus orang itu sudah dewasa dan orang itu pandai dalam jual beli. Balig artinya dewasa, rasyid itu artinya apa? Orang itu pandai dalam melakukan transaksi jual beli. Jadi bukan orang idiot, bukan anak kecil. Bukan orang gila, itu jual akadnya orang gila itu tidak sah. Walaupun dia dewasa, tidak sah jual beli orang yang idiot. Orang idiot walaupun dia dewasa itu tidak sah jual belinya. Kenapa? Karena dia tidak rasyid, tidak cakap dalam melakukan transaksi jual beli. Kemudian syarat yang keempat dari jual beli di nomor 317 adalah apa? Allah yakuna fihi riba. Ingat jual beli tidak boleh ada riba. Karena riba ini termasuk penghalang. Termasuk penghalang jual beli sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Syarat jual beli itu baru bisa dikatakan sah apabila apa? Terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Termasuk penghalang jual beli itu adalah riba. Nah, riba. Nanti akan kita sebutkan riba itu ada dua, ada riba al-fadl, ada riba nasiah. Ada riba yang apa namanya pinjaman, ada riba dalam bentuk mengambil manfaat. Riba al-fadl dengan riba nasiah. Itu tidak boleh. Sementara riba itu dikatakan riba itu kalau ada 6, cuma hanya 6 macam yang ada riba. Artinya jual beli yang sama, yang sejenis, itu yang riba cuma ada 6. Yang disebutkan di nomor 317, yang pertama itu adalah apa? Emas dengan emas. Kalau antum jual beli emas dengan emas itu ada riba, sudah pasti ada ribanya. Itu sudah pasti. Riba emas dengan emas. Nah, atau perak dengan perak, ini jenis yang kedua. Adalah perak dengan perak, itu mesti ada ribanya. Antum jual perak ini atau tukar. Saya punya cincin perak 5 gram, antum punya kalung perak 5 gram, ditukar di mana? Itu mesti riba. Itu mesti riba. Kenapa? Karena barang sejenis. Demikian juga bur dengan bur, gandum dengan gandum, ya kan? Sair dengan sair, ya kan? Atau kita katakan tepung dengan tepung, ya kan? Tepung dengan tepung, misalnya tepung beras ditukar dengan tepung gandum, nah itu termasuk riba, itu sudah pasti. Wattamar dengan wittamar, yang berikutnya adalah kurma dengan kurma, dan yang keenam adalah al-milh bil-milh, garam dengan garam. Kalau yang sejenis itu mesti riba, garam ditukar dengan garam, jual beli garam dengan garam, satu garam kasar, satu garam halus dijual, maka itu adalah termasuk riba. Kalau syaratnya, nah itu kalau dikatakan riba, itu kalau tidak cash, kemudian tidak cash, kemudian itu harus yadan biyadin. Kalau dikatakan tidak riba, misalnya antum punya emas ditukar dengan emas, itu syaratnya apa? Harus cash, harus penyerahan barang dengan barang, kemudian itu baru bisa dikatakan tidak ada riba. Tapi kalau bilang misalnya saya jual emas saya ini tapi masih di rumah, ditukar dengan emas ini, maka itu gak boleh, itu termasuk dalam kategori riba. Tapi kalau berbeda antara emas dengan perak itu tidak ada riba. Perak dengan gandum itu tidak ada riba. Gandum dengan garam itu tidak ada riba. Tepung dengan perak itu juga tidak ada ribanya. Apalagi selain dari 6. Misalnya motor ditukar dengan buku. Ada enggak riba di situ? Tidak ada. Dengan syarat apa? At-taqabud, artinya penyerahan, dan itu cash. Penyerahan cash itu kita katakan, tapi kalau selain dari 6 boleh tidak cash. Saya jual beras saya ini, misalnya 1 ton dengan motor Anda, dengan motor saya. Saya beli beras Anda 1 ton dengan motor saya, mau enggak? Itu enggak ada riba. Kita katakan itu tidak ada unsur riba. Atau emas dengan motor, atau perak dengan motor, atau gandum dengan motor, itu semuanya tidak ada riba. Nah, sebagaimana rinciannya itu di 318, maka tidak boleh diperjualbelikan makil dengan makil min jinsihi. Itu tidak boleh jual takaran dengan takaran yang satu jenis kecuali dengan dua syarat. Dua syarat itu yaitu apa? Harus cash dan penyerahan. Itu seperti misalnya tadi, kalau emas dengan emas itu tidak boleh, karena itu sejenis, sama. Walaupun bentuknya ini satu cincin, satu gelang, satu ini, enggak boleh, tetap tidak boleh. Demikian juga dengan perak dengan perak itu juga tetap tidak boleh. Gandum dengan gandum itu tidak boleh, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, walaupun kurma ini kurma ajwa, satu kurma sukari, itu tetap namanya kurma, walaupun jenisnya berbeda, itu tetap tidak boleh, tetap ada unsur riba di dalamnya. Tapi kalau jual beli satu takaran tapi tidak sama jenisnya, atau timbangan tidak sama jenisnya, maka ini boleh walaupun itu berbeda. Seperti kita katakan tadi, emas dengan perak itu boleh, tidak ada unsur riba. Kemudian gandum itu kita katakan adalah boleh. Kenapa? Karena tidak sama jenisnya. Jadi misalnya apa, ada orang sebagaimana yang dulu, orang dulu itu kan jual beli orang-orang zaman dulu kan sistemnya barter, ya kan? Sistemnya adalah barter. Jadi orang ngasih beras 1 kilo, dia dapat gula misalnya dapat berapa, ya kan? Nah, jual beli dia punya hasil panen pisang dijual dengan beli dapat gandum berapa, ya kan? Orang jual hasil kebun bawa singkong nanti kemudian ditukar dengan minyak goreng dapat berapa, itu kan termasuk kita katakan adalah apa, tidak ada unsur riba di dalamnya. Tapi kecuali kalau itu emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam, itu nggak boleh. Saya pinjam garam antum, saya pinjam garam ya 2 kilo, nanti saya panen garam nanti akan saya kembalikan 2 kilo juga, itu nggak boleh, itu termasuk riba. Atau misalnya saya ngutang beras 1 karung 25 kilo, nah C64, nanti juga ketika saya panen juga C64 akan saya kembalikan juga 1 karung 25 kilo, itu juga ada unsur riba, itu nggak boleh. Kenapa? Karena masuk dalam kategori barang yang sama. Barang yang sama. Tapi kecuali misalnya saya beli garam sekian 5 kilo, nanti ketika saya panen padi akan saya kasih beras 2 kilo misalnya. Nah, itu enggak ada masalah karena itu beda jenis dan itu tidak ada unsur riba di dalamnya. Kemudian diantara juga jual beli yang terlarang dalam hal ini, yang di dalamnya ada riba, contoh yang ada riba itu bisa dilihat di nomor 322, yaitu bai' al-muzabana. Namanya jual beli muzabana. Jual beli muzabana, muzabana itu artinya jual beli fi ru'usin nakhl. Menjual beli barang yang masih di atas pohonnya. Menjual beli yang masih di atas pohonnya itu mesti riba. Itu mesti riba jual beli. Saya beli kurma di atas pohon ini 1 juta. Saya beli 1 juta kurma yang ada di atas pohon ini. Nah, ini adalah apa? Riba. Kenapa? Karena mesti kita tidak tahu di situ apa, apakah yang untung penjual, apakah yang untung itu pembeli. Nah, kelebihan dari pembeli atau kelebihan dari penjual itulah disebut riba. Kenapa? Karena tadi juga masuk dalam kategori tidak jelas. Dan kelebihan itu termasuk adalah unsur riba. Sebagaimana tadi jual beli menebas, sistem tebas, ya kan, sistem tebas. Saya jual padi ini, sawah ini, padi ini yang satu misalnya apa, 1 hektar sekian juta saya beli. Nah, ini juga termasuk mesti ada kelebihan. Nah, kelebihan ini termasuk unsur riba. Kenapa? Karena menjual membeli barang yang masih di atas pohonnya. Walaupun itu padi, tidak mesti harus di atas ya. Mesti misalnya padi, jagung, kacang. Nah, itu sistem tebas itu enggak boleh. Sistem tebas itu masih dalam kategori ada unsur riba di dalamnya. Kecuali jual beli aroya. Aroya, nah sebagaimana di 323, jual beli aroya. Aroya itu adalah apa? Ada seorang miskin, dia sudah punya kurma yang lama. Orang miskin dia punya kurma yang mungkin sudah 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu lah. Tapi dia masih punya di rumah. Dari mungkin dari zakat atau mungkin dia punya ke pohon kurma yang dia dapat atau pemberian atau apa saja, dia sudah punya kurma sudah kering. Nah, dia pengen tukar dengan yang masih basah. Nah, dia pengen tukar dengan yang masih basah. Ini namanya aroya, kecuali orang miskin. Kalau orang miskin yang memang dia pengen makan kurma yang masih basah dia tukar, maka itu boleh. Ini adalah diberi keringanan dalam syariat fi bai'il aroya. Yaitu adalah apa? Tapi dengan syarat itu harus kurang dari 5 wasaq. Jadi tidak boleh lebih. Jadi hanya kalau cuma ditukar 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo itu enggak ada masalah. Kenapa? Karena itu belum sampai wasaq. Belum sampai 5 wasaq. 1 wasaq itu sama dengan 60 sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud. 1 mud sama dengan 625 gram. Jadi Jadi kalau misalnya 5 wasat itu paling tidak 750 kilo. Nah, kalau 750 kilo dia beli, orang miskin ya, itu bukan orang. Ditukar itu enggak boleh. Jadi harus kurang dari 5 wasat. Jadi dia menukar barang kurma yang kering, nah, diganti dengan kurma yang masih basah. Itu dengan syarat dia orang yang miskin dan memang dia itu oleh syariat. Jadi orang-orang yang pemilik, dia melihat karena dia orang miskin, bukan karena apa namanya, bukan karena dia jual beli, tidak, tapi karena dia apa, memang memberikan keringanan kepada orang miskin, dia mau tukar ya silahkan, udah diberi keringanan. Itu hanya apa namanya, diberi keringanan hanya untuk orang yang miskin. Adapun orang yang selain itu, yang memang penjual, pengepul, itu nggak boleh. Enggak boleh misalnya. Pengepul, saya punya kurma yang lama, saya pengen tukar dengan yang baru, ya enggak boleh. Itu harus jual dulu kurma yang lama, baru dia beli kurma yang masih baru. Itu jual beli yang sah. Baik, kemudian syarat yang kelima dari jual beli adalah apa? Alla yaqal aqdu ala muharramin syar'an. Tidak boleh akad itu ada yang muharram. Jadi akad-akad yang muharram itu tidak boleh ada. Ya kan? Semua akad yang muharram itu tidak boleh, baik akad jual beli, akad nikah, akad pinjam meminjam, akad sewa, akad itu semuanya harus tidak boleh ada yang muharram. Tidak boleh ada yang muharram. Misalnya begini, kalau dalam akad jual beli yang muharram itu adalah apa? Jual beli yang muharram niatnya adalah apa namanya? Saya beli barang ini. Saya beli barang ini dengan syarat saya apa namanya, saya coba dulu selama 3 hari. Kalau enak saya beli, kalau tidak saya kembalikan. Saya beli, saya perah susu ini, sapi ini, nanti kalau kemudian enak maka saya beli. Kalau tidak, nah itu enggak boleh. Ini termasuk akad yang muharram, enggak boleh. Dia melakukan akad yang apa namanya, kita katakan ini syarat yang atau memang syaratnya itu adalah apa? Syarat yang batil. Adalah ada syarat-syarat yang batil yang memang dia niatnya adalah niat muharram. Misalnya apa namanya? Dia pengen membatalkan jual beli orang lain. Kamu beli berapa buku ini di toko sebelah? Wah, saya belinya harganya 10.000. Wah, kembalikan aja. Kamu beli sama saya 8.000. Kembalikan aja. Ya kan? Nanti kamu beli sama saya 8.000. Nah, ini termasuk akad-akad yang muharram. Kenapa? Karena barang yang sudah dibeli orang lain dibatalkan. Dia ingin membatalkan akadnya orang lain dengan cara apa? Dengan cara dia supaya barangnya yang laku. Sudah, kamu batalkan aja akadnya sama si akad nikahnya sama dia, nanti kamu nikah sama saya. Nah, itu termasuk enggak boleh karena itu sudah dilamar oleh orang lain. Tidak boleh kita menawarkan barang yang sudah ditawarkan oleh orang lain, tidak boleh kita melamar orang yang sudah dilamar oleh orang lain. Kenapa? Karena melakukan akad yang muharram. Ini tidak boleh. Dan adapun akad yang muharram, contohnya, contoh akad yang muharram imali ainihi. Kalau tadi akadnya, sekarang kita lihat zatnya. Kalau zat yang haram itu tidak boleh, misalnya apa? Semua barang yang diharamkan diperjualbelikan, itu termasuk akad yang muharram. Ya kan? Ayo saya jual bir bintang ini. Antara penjual dengan beli-beli, walaupun itu ridho, itu jelas itu adalah haram. Kenapa? Karena akadnya dengan barang yang haram. Barang yang haram, jual beli khamar, jual beli apa namanya, bangkai, jual beli artinya syarat zatnya bahwa itu adalah haram. Ya kan? Jual beli anjing, jual beli kucing, jual beli landak, jual beli apalagi yang zatnya itu adalah haram. Nah, jual beli tikus. Nah, jual beli tikus termasuk yang diharamkan. Kemudian jual beli binatang buas. Nah, jual beli binatang buas itu syarat zatnya itu adalah haram. Jual beli ular. Nah, jual beli apalagi yang itu syarat zatnya, nah, makanan-makanan yang diharamkan. Artinya syarat zatnya bahwa makanan itu adalah diharamkan. Jual beli babi, jual beli ini secara zatnya. Nah, jual beli misalnya al-asnam termasuk di dalamnya adalah berhala, itu enggak boleh jual beli berhala. Makanya para ulama jual beli patung candi Borobudur itu adalah haram. Kenapa? Karena ini jual beli berhala. Candi Borobudur kan termasuk peribadatan orang-orang musyrikin, maka enggak boleh. Mau gantungan kunci dari candi Borobudur, gantungan kunci candi Prambanan, baju yang bergambar candi Borobudur, bajunya yang bergambar dengan candi Prambanan, walaupun bajunya secara zatnya itu bahannya dari bahan yang halal, nah, tapi karena dia haramnya dari sisi sifatnya. Kenapa? Karena bergambar. Itu adalah termasuk jual beli yang asnam, jual beli sono, termasuk jual beli ya kita katakan gambar-gambar setan, ya, gambar setan, ya, gambarnya kok sundal bolong, kuntilanak, ya kan, pocong, dijual, itu termasuk jual beli, walaupun itu bajunya, walaupun itu hanya baju, ya, ini termasuk, nah, jual beli secara zatnya itu adalah yang diharamkan. Atau yang kedua, yang akadnya jual beli adalah imma yatarattabu alaihi min qati'atir muslim. Artinya apa? Bisa memutuskan antara satu muslim dengan yang lainnya. Yaitu tadi yang saya sebutkan contohnya apa tadi? Nah, seperti jual beli yang sudah ditawar oleh saudaranya yang lain. Ya misalnya apa tadi? Kamu tadi beli buku ini di mana? Di toko A. Berapa harganya? 10.000. Wah, sudah, kembalikan aja, kamu beli sama saya nanti 8.000. Itu termasuk jual beli yang artinya memutuskan hubungan antara satu muslim dengan yang lain. Itu kan termasuk ngajak perang itu istilahnya. Artinya memutuskan antara muslim satu dengan muslim yang lain. Ya kan? Kamu batalkan aja lamarannya si fulan itu. Batalkan aja lamarannya si fulan. Nanti kamu saya yang melamar. Itu enggak boleh. Artinya melamar yang sudah dilamar oleh orang lain itu enggak boleh. Ya sudah, kamu kembalikan aja uang sewanya sama si fulan, nanti kamu sewa rumah saya lebih murah dari itu. Nah, itu termasuk yang tidak boleh. Kembalikan pinjamannya. Kalau pinjaman kamu pinjam sama si A, nanti bunganya 10%, tapi kalau kamu pinjam sama saya hanya 5%. Nah, itu adalah apa? Itu enggak boleh. Nah, termasuk akad yang termasuk memutuskan. Nah, walaupun kalau itu jelas karena itu pinjaman yang muharram ya. Nah, syarat zatnya, tapi artinya apa? Memutuskan dalam akad supaya orang lain itu tidak membeli sama si fulan dengan niat yang muharram, itu adalah termasuk memutuskan. Atau memfitnah supaya tidak belanja sama si A di toko A, itu kan rame barangnya, orang pembeli itu datang rame-rame di situ belanja. Nah, toko B, toko C ini iri, artinya hasad. Kemudian apa? Fitnah. Wah, di sana kamu kalau pantas kamu beli di sana itu kenapa? Karena di sana itu nanti dia melihara tuyul. Iya kan? Ada simpanannya itu, ada ininya. Itu kan fitnah. Dibuat fitnah. Oh, di sana masakannya itu dibuat ada peletnya supaya kamu tertarik makan. Sebenarnya makanan itu enggak enak, tapi karena ada peletnya, kemudian dimakan. Kamu jual, difitnah orang-orang lain. Walaupun itu misalnya benar ya. Walaupun itu misalnya benar, itu juga memfitnah, membuat fitnah itu adalah termasuk memutuskan. Ya kan, kalau pengen memang dia adalah antum tahu bahwa memang dia menjual barang yang haram, ya nasihati bahwa ini adalah haram, misalnya apa? Ini pelet. Ya namanya melet makanan ini supaya orang datang ke sini itu termasuk haram. Dawai melihara tuyul untuk supaya pelarisan, nah itu adalah termasuk yang diharamkan. Itu tidak boleh. Tapi kalau memfitnah, apalagi kalau itu tidak terjadi. Apalagi kalau tidak ada pada orang itu, maka itu adalah apa? Itu hanya karena hasad, ya, karena kedengkian, kebencian, akhirnya kemudian apa? Supaya barangnya tidak laku, dibuat fitnah. Atau kemudian pengen menghancurkan dengan niatan menghancurkan orang lain supaya barang dagangannya tidak laku. Dibuatlah gimana caranya, nah, ini termasuk yang kita katakan contoh-contoh akad yang tidak boleh. atau jual beli, akad yang jual beli yang diketahui bahwa memang itu adalah maksiat, seperti jual beli yang ada judinya, menjual judi, seperti misalnya apa, kalau kita misalnya jual beli, nah seperti misalnya jual beli yang apa namanya ini, sepeda santai, sepeda santai, sepeda santai, antum beli tiket harganya 30.000, itu termasuk jual beli akad yang haram, termasuk dalam, masuk dalam kategori ini. Kenapa? Karena antum beli tiket itu untuk apa? Untuk hadiahnya, iya kan? Untuk hadiahnya, hadiahnya misalnya motor, mobil, kulkas, iya kan, HP dan seterusnya, itu adalah apa? Ini termasuk akad yang muharram, termasuk jual beli yang muharram. Kenapa? Karena masuk dalam kategori yang kita katakan apa? Nah, pembeli itu sebenarnya membeli, bukan membeli barang, tapi dia membeli, memang membeli tiket untuk apa? Nah, sepeda santai, dengan alasan sepeda santai, jalan santai, apalagi nah, semua yang bentuknya santai, ya kan? Nah, semuanya bentuk santai, misalnya apa ya kan, banyak kita dapati. Jadi kaum muslimin beli, jadi dia beli, wah saya kan untung, saya beli tiket 30.000, saya dapat kaos satu, ya kaosnya harganya 10.000, ya kan? Kemudian di, nanti dapat door prize, dikasih snack, dikasih makan, dikasih minum, nanti dapat door prize, mudah-mudahan bisa dapat motor. Ini jual beli judi namanya. Kenapa? Kan dia mengeluarkan 30.000, pengennya dapat berapa? Pengennya dapat berapa? Satu motor, pengen dapat HP, pengen dapat, iya kan? 30.000 dengan ini termasuk judi. Tapi kalau misalnya beli supermarket diskon, itu enggak ada masalah. Oh, saya kan belinya diskon, apa namanya? Apakah ada judi? Enggak ada judi, ya kan? Kenapa? Karena belinya, atau misalnya beli supermarket. Antum beli supermarket itu pengen dapat hadiah atau bukan? Kan enggak. Kan beli karena kebutuhan. Kecuali kalau niatnya antum beli hadiah. Saya beli, wah ini kalau kelipatan sekian kan nanti dapat kupon. Nanti dapat kupon, saya pengen belanja banyak-banyak. Nah, belanja banyak-banyak, nanti kuponnya banyak, mudah-mudahan saya yang naik dapat rumah, dapat mobil. Nah, itu termasuk muharram. Termasuk yang muharram. Kenapa? Tapi kalau antum beli barang sesuai dengan kebutuhan, kemudian ternyata antum dapat kupon, antum ngisi kupon itu kemudian masukkan dalam kotak, kemudian ternyata diundi, antum naik dapat mobil, dapat rumah. Nah, itu adalah apa? Bukan judi. Nah, bukan dalam kategori judi. Kenapa? Karena antum belinya sesuai dengan, ya saya belanja kan sesuai dengan kebutuhan. Saya beli ternyata harganya 100.000. 100.000 dapat kupon berapa? Misalnya dapat 2 atau dapat 1. Nah, dapat 1 ternyata antum tulis naik. Tapi kecuali kalau apa? Yang antum tidak butuhkan, saya pengennya kuponnya itu sebanyak mungkin ke saya. Nah, itu padahal barang yang antum beli itu tidak ada, antum tidak pakai, tidak ini, ya itu termasuk judi. Sebagaimana misalnya dalam jual beli di warung kan ada nomor-nomor, ya kan, anak kecil, ya kan, belinya apa? Mainan, di situ ada kuponnya, ada, itu termasuk judi. Kenapa? Walaupun harganya 1.000 rupiah, 1.000 rupiah di ini, kemudian oh ternyata dapat permen, dapat ini, ya, itu karena semuanya rata-rata permen. Dengan harga 1.000, mosok dapat mobil, ya kan? Nah, orang nanti beli semuanya bisa dapat motor, ya. Nah, ini termasuk akad jual beli. Di antara termasuk jual beli yang riba, yang keempat adalah talaqqa al-jalab. Termasuk jual beli riba, jual beli yang termasuk riba itu talaqqa al-jalab. Mencegati para pedagang itu supaya tidak menjual barangnya ke kota. Dicegati di tengah jalan. Nah, dicegati di tengah jalan, daripada kamu ke kota kan ongkosnya lebih besar, kamu jual di sini saya. Dia cegati para pedagang yang dari desa supaya tidak menjual barangnya di kota. Itu termasuk riba. Kenapa? Karena nanti diapusi. Orang dari desa itu enggak tahu harga pasar itu, akhirnya enggak tahu, iya kan? Harga pasar itu enggak tahu. Taunya harga di tempat karena dicegati di jalan. Seperti misalnya dulu ketika saya masih di Alir Setengaran. Alir Setengaran tahun 96 itu jadi ibu-ibu gendong pisang satu tandan. Satu tandan dia gendong dari gunung padahal, ya kan. Dari gunung turun sudah ada orang di bawah gunung itu, pengepulnya itu sudah banyak, pembeli itu banyak. Jadi sudah mau bawa dijual sini aja, harganya 10.000 satu tandan. Padahal di pasar harganya bisa 50.000. Padahal ibu-ibu ini kalau dia jual di pasar dia dapat untung, dia bisa jual 50.000. Tapi karena dia dicegati di jalan dia cuma dapat 10.000. Nah ini kenapa? Karena dia nggak tahu harga pasar. Artinya memang dipaksa untuk tidak mengetahui harga pasar. Seandainya dia tahu harga pasar, ibu-ibu ini misalnya dia pergi ke pasar, dia tahu harganya, maka apa? Boleh dia mengembalikan barang. Dia kasih uangnya, kemudian barangnya diambil kembali, itu boleh. Dalam hukum Islam itu adalah boleh. Dan itu termasuk riba, karena mengambil keuntungan. Jadi mencegati orang-orang dari desa supaya tidak menjual barangnya di kota. Ini adalah apa namanya, kalau mencegati. Tapi kalau dia pergi ke kampung bawa mobil, kemudian dia beli barang yang ada di kampung, kemudian dia bawa ke kota, itu boleh, gak ada masalah. Tapi kalau mencegati, itu yang tidak boleh. Apalagi kalau sudah ada janjian antara A dengan penjual, sudah ada, kemudian dicegati supaya jangan menjual barang. Kamu gak usah jual ke sana, di sini aja. Nanti kalau ke sana nanti mahal, apa namanya, untuk dapat ongkos lagi ke sana, biaya transportasi ke sana. Nanti kalau di sini saya bisa membeli harga sekian. Ini termasuk bentuk riba. Talaqqa al-jalab. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wala talaqqa al-jalab. Jangan kalian menahan orang-orang penjual dari kampung untuk menjual barangnya ke kota. Itu gak boleh. Kenapa? Karena nanti dia faiza atasaidu suq, kalau dia pembeli ini, penjual ini mendatangi pasar, kemudian dia ketahui ternyata harganya tidak sesuai dengan yang dicegati, maka fil khiyar, maka dia punya pilihan, boleh antara membatalkan dan boleh meneruskan jual beli. Karena itu masuk dalam hadis dari Nabi SAW, manggosana falaisa minna, bukan termasuk golongan kami adalah orang-orang yang menipu. Termasuk diantaranya jual beli yang riba juga di 325 itu adalah apa? At-tahayyul alaihi bil ina. Artinya apa? Jual beli ina. Jual beli ina. Ina itu adalah apa? Apa bentuknya ina? Ina itu adalah bi'ayyabi'a si'a bimi'a. Dia menjual satu barang dengan harga 100 misalnya, tapi dalam waktu tempo, kemudian dia membeli dari pembelinya yang kurang dari itu secara cash, atau sebaliknya. Misalnya begini, jual beli ina itu dengan dua harga, karena mensyaratkan dua harga. Saya jual buku saya ini sama si A, buku saya ini saya jual 10.000 sama si A. Wow, si A mengatakan, iya saya beli 10.000, tapi saya gak punya uang ya. Belum punya uang saya 10.000. Ah, gini aja, kamu beli buku saya ini berapa? 10.000, ambil dulu. Mau gak saya beli cash buku ini 8.000? Paham ya? Saya tadi menjual kepada A berapa? Harga 10.000, tapi uangnya belakangan, tempo, iya kan? Saya beli buku ini 10.000, tapi satu bulan kemudian ya baru saya bayar. Oh iya, nggak apa-apa. Dikasih 10.000. Bagaimana kalau buku ini saya beli cash sama antum 8.000? Saya beli 8.000 cash. Tadinya si ini, oh iya, saya nggak punya uang, tapi tiba-tiba dapat uang berapa? 8.000, iya kan? Dia 8.000, dapat uang 8.000, padahal dia punya utang hakikatnya berapa? 10.000. Ya, 2.000 ini termasuk riba. Namanya bai'ul al-ina. Baik itu antara penjual dengan pembeli, niatnya misalnya kalau pembeli niatnya saya begini. Saya kan enggak punya uang sama sekali. Tapi kalau saya pinjam uang 1 juta, orang enggak akan mau ngasih. Ya enggak? Saya pinjam uang sama antum 1 juta, mau enggak? Wah, enggak ada orang mau ngasih, ya kan? Tapi dia pakai cara yang lain. Misalnya apa? Supaya saya dapat uang 1 juta gimana caranya? Antum punya apa namanya yang harga 1 juta apa ya misalnya, HP lah misalnya, HP ya kan, HP ini antum jual berapa, atau saya beli HP ini kalau kredit gimana, artinya saya utang nanti bulan depan baru saya bayar. Oh ya nggak apa-apa, kamu beli HP ini 1,5 juta, 1,5 juta. Kemudian begitu iya jadi, kalau antum beli cash HP ini ke saya berapa? Paham ya? Kalau antum beli cash ini HP saya berapa? Ini kan baru di tangan kan, saya sudah terima barangnya, HP 1,5 juta, pinjam bulan depan baru saya bayar 1,5 juta. Kemudian saya tawarkan kepada penjual, kalau antum beli cash ini kan masih segel, masih di kota, masih ada kotanya, antum mau beli berapa? Penjual kan, iya saya beli 1,3 lah, 1,3, ini 1,3 cash, ya udahlah saya beli satu, iya kan? Nah, saya jual sama antum 1 juta, saya dapat uang 1,3 juta, kalau saya pinjam uang kan nggak mungkin dikasih, tapi saya pakai cara yang lain, nah itu termasuk jual beli mainan, paham ya? Jadi saya dapat uang 1,3 juta, tapi dia punya utang berapa? 1,5 juta, berarti 200 itu adalah riba. Ini namanya bai' alaina. Ini jual beli yang sharih, bahwa itu adalah riba. Itu yang 325 di nomor 1. Ada juga termasuk riba yang sharih adalah at-tahayyul ala qalbi dain. Jadi apa namanya, menukar hutang. Menukar hutang. Saya punya hutang, saya punya tagihan sama si A, tagihan atau hutang lah sama. Saya punya tagihan sama si A 1 juta. Tapi saya punya hutang sama si B 1 juta. Paham ya? Si A saya punya tagihan 1 juta, si B saya punya hutang 1 juta. Kemudian saya datang si B. Hey B, saya kan punya, si A itu kan punya hutang sama saya 1 juta. Antum ambil sajalah hutangnya itu. Jadi saya lunas. Boleh apa tidak? Ini enggak boleh. Atau misalnya dia si, saya punya tagihan hutang 1,200. 1,200. Saya punya hutang sama si B 1 juta. Kemudian saya datang si B, wahai B, saya punya tagihan 1,200 sama si A. Antum ambil aja ya, hutang saya lunas sama antum. Ini adalah apa? Oh, si B mengatakan, oh iya berarti saya dapat 200. Iya kan? Saya dapat 200. Tapi saya tidak lagi naginya sama si B, tidak lagi naginya sama saya, tapi si B naginya sama si A. Kemudian saya datangi si A, wahai A, nanti kamu ditagih sama si B, karena saya punya hutang sama dia. Nah, jadi saya limpahkan hutang sama antum. Ini termasuk riba. Kenapa? Karena qalbu dain ini riba yang jelas. Kenapa? Karena dia dapat untung sudah berapa? 200, ya kan? Nah, dia dapat untung 200. Ini termasuk jelas-jelas bahwa itu adalah riba. Atau tahayyul ala riba biqard. Atau dia merubah dari riba dengan cara pinjaman. Nah, dengan cara pinjaman. Jadi dia mengambil manfaat dari pinjaman. Mengambil manfaat dari gadaian. Misalnya begini. Dari atau dari borok. Borok itu apa? Jaminan. Dari rahan, jaminan. Misalnya begini. Saya pinjam uang sama antum, ini jaminannya tanah saya, jaminan saya, jaminannya motor ini atau motor lah. Saya pinjam uang 1 juta, jaminannya motor saya ini. Motor saya titipkan sama antum 1 minggu. Nanti 1 minggu kemudian saya bayar. Akhirnya apa? Ah, si A ini dia meminjamkan uang sama saya 1 juta, tapi motor saya ada sama si A itu selama 1 minggu. Nah, selama 1 minggu ini motor saya dipakai bisnis. Motor saya dipakai keliling Jogja, jual beli apa akad atau apa. Ah, motor saya di, ya kan? Nah, dia mendatangkan untung dari motor saya. dia dapat untung dari motor saya, maka ini termasuk riba, yang termasuk riba. Kenapa? Dia riba mengambil manfaat dari barang dan barang apa namanya, jaminan. Dia pinjam uang 5 juta. Nah, 1 tahun nanti dibayar. Jaminannya adalah tanahnya. Tanahnya digarap oleh yang si A, digarap tanah itu. Nah, dia dapat untung ya, karena kalau saya sendiri yang menggarap, saya sendiri tidak punya utang, tidak punya uang untuk menggarap. Kemudian saya pinjam uang 5 juta untuk saya pengen ada usaha yang lain. Nah, tanah saya dimanfaatkan oleh si A. Nah, dia nanami. Nah, itu keuntungannya. Nah, keuntungan ini termasuk apa? Riba, mengambil manfaat dari jaminan, itu termasuk yang di haramkan. Jadi itu dia mengambil riba dari dengan cara hutang. Ya Allah taala a'lam. Tapi ada pertanyaan, bagaimana hukum jual beli bila penjual menawarkan di awal boleh dicicipi, bila enak silakan dibeli, bila tidak enak maka tidak harus dibeli, enggak ada masalah kalau itu. Ya kan? Jual beli nyicipi rambutan, satu dicicipi, wah ini kok kecut, enggak jadi dibeli, ya enggak ada masalah, ya kan. Jual beli apalagi yang sudah ada testernya. Ya kan? Penjual itu sudah ngasih tester, misalnya jual ini ada roti bolu pisang, kalau dicuil kan enggak mungkin, ya kan. Maka dikasih tester. Dikasih tester itu sudah dipotong-potong kecil-kecil, ya kan. Rasanya awal dicicipi, ya, itu enggak ada masalah. Itu boleh. Jual beli apa namanya? Jual beli apa saja enggak ada masalah. Artinya kalau ada testernya enggak ada masalah. Tapi kalau nyoba yang ada di kotak, sudah di kotak, dicuil, oh saya pengen nyoba dulu, enggak boleh. Itu enggak boleh, ya kan. Atau misalnya sudah dibungkus, saya pengen nogosari ini enak apa tidak, nogosari apa bukan, ya kan. Ini nogosari apa bukan, daunnya dibuka, dicicipi, wah ini bukan nogosari nih. Ini kan apa namanya, enggak boleh, itu enggak boleh. Jadi membuka, segelnya dibuka supaya kita katakan itu enggak boleh. Ya kan? Beli roti Amanda dicuil sedikit supaya ngetes dulu ini enak apa enggak satu-satu, ya enggak boleh, ya kan. Itu barang-barang kayak gitu ada yang boleh dites, ada yang tidak boleh dites. Tapi kalau nyicipi misalnya kayak rambutan mah monggo Mas dicicipi rambutannya, ya kan. Atau misalnya kelengkeng ya monggo dicicipi. Nah, disuruh nyicipi enggak ada masalah kalau nyicipi, ya kan. Atau yang memang sudah ada testernya suruh nyicipi enggak ada masalah. Allah taala. Bagaimana hukumnya? Tapi kalau menjual beli, kalau jual tester ya memang Mas, saya beli durian pokoknya yang manis. Kalau enggak manis saya enggak saya beli. Kalau itu biasa banyak, ya kan? Nah, antum beli durian itu karena manisnya. Kalau dicoba, oh manis ya sudah, berarti saya jadi beli. Wah ini masuk anyep, enggak jadi. Nah, itu ditukar dengan yang lain, dicari lagi, dikupas lagi sama pembeli, penjualnya, dikupas cari yang memang cocok dengan pembeli, ya enggak ada masalah. Harganya cocok itu boleh, ya kan. Nah, kalau antum ke Sumatera beli durian banyak, enggak mungkin antum bilang apa. Pokoknya saya beli harganya 20.000. Nah, saya minta yang manis. Sudah nanti dia kupas, dia lepas. Dicoba pakai peso gimana, manis cocok? Ya sudah, kalau cocok dibelah. Kalau tidak cocok ya dia cari yang lain sampai yang dapat yang manis. Itu biasa. Allahu taala. Nanti kalau bilang karena enggak dites ya kan, beli buah misalnya jeruk. Ya kan? Saya beli 1 kilo. Ini tulisannya jeruk manis. Ya kan? Ya terus kemudian beli 1 kilo. Mas kok ada yang kecut? Wah antum beli 1 kilo kecut lah. Saya beli 1 karung. 1 kilo sudah kecut lah. Saya beli 1 karung. Lah kalau kecut semua gimana? Bagaimana hukum membeli tikus atau marmut? Tikus itu haram. Kalau marmut halal. itu bukan tikus. Ah, yang halal itu kan kelinci, marmut itu halal dimakan. Kalau tikus, hamster itu haram. Maka jual beli hamster nggak boleh. Jadi kalau misalnya untuk peliharaan itu masuk dalam kategori idaatul mal, menyanyiakan harta benda. Ya kan, jual beli hamster sudah tidak ada manfaatnya. Ya kan, hamster baunya harus beli apa namanya serbuk, beli kaca, beli ngasih pakan, ngasih ini, ya itu termasuk pemborosan. Termasuk jual beli kucing. Nah, walaupun kucing Angora, kucing Angola, kucing Londo, kucing apa semua, tidak ada ya kan. Itu termasuk dalam kategori jual beli yang bukan, kenapa? Karena haram secara zatnya. Jual beli kucing itu secara zatnya itu adalah haram. Tapi kalau dikasih kucing Angora, ya dipelihara ya enggak ada masalah. Tapi kalau di apa namanya diperjualbelikan, maka itu adalah termasuk bukan termasuk harta yang barokah. Bukan dalam termasuk harta-harta yang barokah. Bagaimana tadi membeli tikus atau marmut atau mencit untuk penelitian? Nah, kalau untuk penelitian boleh. Untuk tikus, kalau marmut atau kalau untuk penelitian boleh. Artinya dibeli satu ekor tikus untuk dibedah. Dibedah kemudian di apa namanya? Ya di penelitian, maka enggak ada masalah. Tapi kalau jual beli tikus untuk jual beli tikus, artinya saya jual tikus itu enggak boleh. Tapi kalau untuk misalnya saya untuk penelitian, saya beli tikus daripada saya nangkap tikus di sawah, juga angel ya kan nangkapnya. Kemudian apa namanya di rumah juga susah, ya sudah beli enggak ada masalah. Wallahu taala a'lam. Saya kira itu. Ada yang lain? Ini penjual dicegat. Pembelinya yang dicegat sama penjualnya. Sebelum dia sampai pasar, penjualnya sudah jalan-jalan menuju pasar. Jual beli ayam gitu. Jual beli ayam, dia kan nongkrong. Orang datang penjual. Atau dia nongkrong atau dia jalan ada orang mau jual ayam, dia beli enggak ada masalah. Kalau itu enggak ada masalah kalau jual ayam. Kenapa? Karena ayam itu kita katakan dia nongkrong, ada orang datang menjual, atau sementara dia sedang jalan ada orang mau jual ayam, dia pengen cari mau jual berapa ya kan, artinya terjadi akad, ada kesepakatan atau enggak masalah. Kalau ini yang memang tidak boleh dicegati, dari gunung sudah dicegati, enggak usah jual ke kota, itu enggak boleh karena melarang orang menjual dari gunung ke kota itu kan apa haknya dia melarang. Dengan dikasih alasan-alasan banyak. Kamu kalau dari sini ke kota ongkosnya sudah berapa? Kamu nanti ongkosnya berapa? Nanti kamu harganya nanti di pasar belum tentu sesuai dengan harga di sini. Nanti banyak ditakut-takuti. Nah ini menakut-nakuti termasuk perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan menakut-nakuti. Nah, itu yang gak boleh. Karena masuk dalam kategori riba. Wallahu ta'ala. Saya pertamanya menawarkan harga 1 juta. Kemudian kan lewat saya menipu penjual. Jadi, kalau masuk dalam kategori menipu, manggosana falesa minna. Siapa yang menipu maka bukan termasuk golongan kami. Jadi dia pengen menipu penjual dengan cara meminjam nomor HP-HP yang lain. Bagaimana supaya dapat, kalau HP-nya sendiri 1.100.000. HP-nya si A dia dapat 1.000.000. HP-nya si B nanti dapat 900.000. HP-nya si C nanti dapat 800.000. Ya sudah, antum bilang aja kalau saya tahu 800 gimana. Kalau cocok ya sudah, kalau enggak ya dinaikkan misalnya 900 ya sudah sampai cocok. Enggak usah sampai harus pakai HP-HP yang lain dengan cara untuk istilahnya apa namanya mengelabui. Mengelabui itu termasuk menipu. Apa namanya itu nanti banyak, nanti dalam kategori tanajus. Nanti jual beli yang dilarang namanya tanajus. Itu adalah apa, barang lelangan. Jadi nanti modelnya sama dengan lelangan. Jadi bagaimana cara sapi saya harganya saya buka dasar 5.000.000. Tapi nanti yang naikkan harga ini itu temannya dia semua. Temannya dia. Saya beli sama antum 5.200.000. Nanti temannya dia lagi mengatakan saya 5.5. Padahal sebenarnya bukan dia membeli kan. Dia pengen cari pembeli asli. Ya kan? Nanti temannya lah mengatakan, "Oh, saya 6.000.000." Nanti saya 6.5. Datang pembeli asli. Pembeli asli mengatakan saya 6.6. Semuanya diam. Dari 1 2 3 4 5 diam. Akhirnya penjual mengatakan apa? "Ya sudah, antum yang beli sapi saya 6.600.000." Padahal buka dasar 5.000.000. 1.600.000 ini dibagi orang 5, orang 6. Sama penjual. Saya sama penjual sudah. Saya dapat, saya 5.000.000. Kemudian 1.600.000 nanti saya dibagi orang 6. Dibagi orang 6 lagi karena 5 orang tadi itu temannya, itu dalam kategori tanajus. Kalau ini dalam bentuknya satu orang tapi dia pakai HP-HP yang lain. Itu masuk dalam kategori menipu tanajus. Dalam rangka untuk tanajus supaya orang lain itu membeli dengan harga yang lebih murah. Tapi pembelinya sama. Wallahu taala. Boleh kalau dikasih kan misal. Dikasih kemudian, atau kalau enggak, kalau antum naik kita bagi orang 5 ya. Karena 5 kupon. Nanti ada mengatakan kita bagi 5 enggak ada masalah. Atau sudah antum ambil aja kupon saya, banyak. Banyak kupon saya enggak pernah saya pakai, udah ambil aja. Antum isi sendiri pakai nama antum enggak ada masalah. Wallahu taala. Terakhir itu masuk dalam kategori riba dan haram. Dan itu kadang penipuan. Saya pernah mengalami. Jadi saya bayar sama kondektur kernet. Ternyata dia bukan kernet. Begitu sudah naik bis, ditarik lagi sama kernetnya yang asli. Loh, tadi saya sudah bayar loh. Bayar sama siapa? Di terminal kan? Nah, terminal lah. Itu sudah habis. Ya kita kalah karena harus tetap, ya kan, kita dianggap belum bayar. Kita bayar double akhirnya. Ya kan? Tadinya kernet yang dibawa kita sudah bayar. Dia minta, karena dia minta harga tarifnya sekian. Ditarik, kita bayar. Ya kan? Begitu bisnya jalan, ditarik lagi sama kernet yang bis. Nah, ini masuk dalam kategori, maka harus hati-hati dalam tidak boleh kerjasama, enggak boleh. Ya kan? Kalau mau pengen beli, makanya beli di dalam terminal itu susah. Makanya beli bis itu, kalau beli bis yang apa, sudah di luar. Kita mau ke Sumatera naik bis misalnya, yang jelas Putra Remaja ya jangan beli dalam terminal. Kalau dalam terminal cari Putra Remaja yang memang agen putra remaja di dalam di dalam terminal. Kalau enggak ya cari di agen-agen luar, yang misalnya Rosalia, jangan cari Rosalia kecuali di dalam terminal memang dia agen Rosalia. Kan semuanya bilang agen-agen-agen, ya kan? Kan semuanya mengatakan agen Rosalia, kami agen Rosalia. Ya kan? Itu apa namanya? Tapi dia dengan cara menipu dengan harganya, maka itu termasuk yang kita ini tertipu dengan harga. Maka enggak boleh. Wallahu taala. Tapi saya kira itu yang bisa sampaikan. Aku luka lihat, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suranji Hafizullah Ta'ala. Demikian, karena beliau masih dalam perjalanan.